بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kisah kita Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Dia mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qadima Uyainatu bin Hisn fa nazala ala ibnu akhihi Hurr bin Qais. Uyainah bin Hisn mendatangi saudara anak pamannya yang bernama Hurr bin Qais. Wa kana min nafarin alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Hurr bin Qais ini termasuk salah satu orang dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته قهولا كانوا أو شبانا. Dan majlisnya Umar adalah qurra, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran dari para sahabat Nabi, yaitu baik kuhulan atau syubbanan, baik di kalangan anak-anak muda setengah baya, kuhulan itu antara usia 30 sampai 50, pemuda tapi setengah baya, atau syubbanan. Ashabul Umar radhiyallahu anhu, asal majlisnya maksudnya, teman majlisnya, para orang dekatnya yang biasa diajak musyawarah adalah masih muda ataupun sudah tua, enggak masalah. Faqala Uyainah li ibni akhihi, berkata Uyainah kepada Hurr, anak pamannya, anak saudaranya. Ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, artinya si Hurr, laka wajhun inda hadzal amir fasta'zim li alaih. Engkau mempunyai kedudukan, wahai Hurr, di hadapan Amir Mukminin ini, maka mintakanlah izin kepada untukku agar aku bisa bertemu dengannya. Fasta'zana fa'adina lahu Umar. Maka Umar pun memberikan menghadap kepada Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala, ketika Uyainah masuk hadir di majlisnya Umar, qala hiya ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum fina bil-adl. Kata Uyainah bin Hisn kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hiya ibn al-Khattab, kalimat hi ya Ibnu Khattab bukan kalimat sopan. Mungkin kalau di kita Hei, si fulan, kalimat yang bukan pantas diberikan kepada seorang amir mukminin atau orang-orang terhormat. Ada bentuk hardikan, ada bentuk kalimat keras menghardik. Iya bil Khattab, fa wallahi ma tu'tina al jazla wa la tahkum fina bil adl. Wallahi, demi Allah, engkau wahai Umar, engkau tidak memberikan kami harta yang cukup, pemberian yang cukup, tidak pula engkau telah menghukumi kami dengan keadilan. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma yuqi'a bihi. Maka Umar pun marah, hampir-hampir ingin menyerangnya, ingin menghukumi orang itu. Faqala lal-hur, maka sang keponakan ini Hur mengatakan kepada Umar Ibn Khattab, wa'amur bil'urfi wa'arif anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Maka Hur, si keponakan ini, mengatakan kepada Amir Mukminin setelah melihat dan mendengar ucapan paman yang begitu jelek kepada Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, khudul afwa, jadikanlah engkau seperti orang yang memberi ampunan, pengampun. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang untuk berbuat kebajikan. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang jahil. Wa'in hadha anil jahilin, orang ini, sementara orang ini ada orang jahilin, orang jelek perangainya. Maka wa'arid anil jahilin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika melihat kondisi seperti itu, apa respon Umar? Wallahi ma jawaza Umar khina talaha wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala. Kata Ibn Abbas, wallahi, demi Allah, Umar ketika dibacakan ayat itu, ma jawazaha, tidak melampaui, artinya wa kana waqafan inda kitabillah, tidak melanggar ayat itu, bahkan beliau berhenti, tidak melanjutkan emosinya, dia tidak melanjutkan ingin meluapkan marahnya, tetapi berhenti mengingat telah dibacakan ayat hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah, ikhwanu fillah, azan yallah iyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitab As-Sabr, karena kita melihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu sabarnya beliau ketika dihadapkan kepada masalah besar kehormatannya yang seharusnya dia akan marah, akan emosi, tetapi ketika diingatkan dengan ayat, beliau pun tersadar, maka beliau pun berhenti, tidak melanjutkan emosinya itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa catatan terhadap hadis ini, memberikan faedah kepada kita semua. Beliau mengatakan, "Lakarul mu'alif siyat, lakarul hadis as-sabr, nukul hadis as-sabr, hadis Ibnu Abbas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amir mu'minin khalifah at-tani wa Abu Bakar huwa al-ula, al-awwal. Disebutkan dalam hadis di atas, hadis dari Ibnu Abbas berkisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amir Mu'minin, khalifah yang kedua setelah yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini membahas tentang as-sabr, hadis tentang as-sabr. Wa kana qad ishtahara bil adl baina ra'iyati ra'iyati وبالتواضع بالحق حتى أن المرأة ربما تذكر بالآيات في كتاب الله فيقف عندها ولا تجاوزها. Kata Syekh Umar bin Khattab dikenal dengan keadilannya, ishtahara bil adl baina ra'iyah, dan juga dikenal dengan tawadhu di atas al-haq. Kalau berhadap dengan al-haq, maka dia siap tunduk terhadap al-haq apapun keadaan. Sampai-sampai pernah terjadi seorang wanita kita tahu dia adalah orang yang lemah. Seringkali kalau orang lemah tidak diperdulikan, apalagi di hadapan penguasa. Namun di hadapan Umar bin Khattab, ketika seorang wanita menegurnya membawa ayat Allah, fayakif indaha wala tajawazaha, dia pun berhenti, tidak melanjutkan. Ketika diingatkan dengan ayat, maka beliau pun tunduk terhadap ayat itu. Faqad qadima alaihi Uyainah bin Hisn. Kali ini datang kepada Umar bin Khattab seorang namanya Uyainah bin Hisn. Wa kana min kibar qaumihi. Dia adalah pemimpin kaumnya. Perlu ketahui Uyainah bin Hisn di zaman Rasulullah SAW termasuk salah satu mu'alaf kulubihim yang mendapatkan bantuan dari Rasul dalam rangka ta'lif kulub, menundukkan hatinya, menyatukan hatinya. Uyainah, karena dia pemimpin kaum, maka agar ditundukkan hatinya dan kaumnya juga bisa ikut, maka banyak dikasih harta oleh Rasul. Berjalan di zaman Abu Bakar juga demikian. Di zaman Abu Bakar, dia juga termasuk orang yang diberi dalam rangka ta'lifil qulub. Nah, ketika zaman Umar melihat pertimbangan ini dan itu, yang tentu Umar tidak memutuskan sendiri, tapi musyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang dekatnya yang mereka adalah qurra, maka bantuan kepada Uyainah dihentikan. Begitu semangatnya Uyainah ingin bertemu dengan Umar, sampai menggunakan keponakannya yang bernama Hur bin Qais. Ketika berjumpa dengan Hur, maka minta ditemukan dengan Umar. Lah, setelah mendapatkan izin untuk bertemu dengan Umar, ternyata Uyainah berkata dengan kata-kata yang kasar kepada Umar bin Khattab, yang beliau adalah Amirul Mukminin dan juga sahabat Rasul alaih salatu wassalam. Apa yang diucapkan? Faqala lahu hi ya Ibnu al-Khattab. Kalimat hi itu kalimat kasar sekali. Ada unsur hardikan Hatib. Hiya Ibn Khattab. Kata si hadir kalimah istankara wattalawun. Kalimat ingkar kepada Umar Ibn Khattab. Faqala lahu innaka la ta'tina al-jazal wa la tahkum fina bil-adl. Tidak cuma hiya Ibn Khattab. Kalimat selanjutnya, dia mengatakan, engkau Ibn Khattab, tidak memberi kami harta yang cukup, tidak pula menghukumi kami dengan hukum yang adil. Artinya, mengatakan Umar telah berbuat zalim, tidak berlaku adil. Kata Syekh, undur ila hadir rajul yatakallam ala hadir khalifah al-masyur bil-adl bihadil kalam. Lihatlah, kata Syekh, orang ini berbicara di hadapan Al-Khalifah, berbicara tentang Khalifah yang terkenal dengan keadilannya, dengan ucapan seperti itu yang tidak pantas. Padahal, Umar, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana julafa'u al-qurra. Al-Qurra min Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hum julafa'uhu. Padahal majlisnya Umar, teman dekatnya, para penasehatnya, ada Al-Qurra. Al-Qurra siapa? Para penghafal Al-Quran dari para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Penasehatnya Umar itu bukan sembarang orang yang selalu memberikan nasihat kepada Umar ketika dalam menjalankan pemerintahannya. Apakah mungkin para sahabat yang menjadi penasihat Umar akan diam ketika melihat Umar tidak berlaku adil? Maka ketika orang seperti ini berbicara di hadapan Umar dengan kalimat yang kasar seperti itu, perlu kita timbang kelasnya. Lihatlah Umar yang teman dekatnya adalah Al-Qurra, para penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi. Hum julasa'uhu, sa'alkanu syuyuhan, au kuhulan, au syababan, yusyawiruhum, wa ibnihim. Mereka, para sahabat itu, ada yang sudah tua dari julasa. Majlisnya Umar ini, teman-teman majlisnya Umar ini, ada yang sudah tua dari sahabat. Ada pula yang kuhul, yang tadi saya sebutkan, usia di antara 30 sampai 50. Atau yang masih muda, syababan. Mereka semua berkumpul untuk memberikan nasihat, masukan-masukan kepada Umar Ibn Khattab. Di antara pemuda yang masih muda adalah Ibnu Abbas yang duduk bersama apa di majlisnya Umar Ibn Khattab. وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه صالحين. Demikian seharusnya seorang pemimpin itu harusnya teman duduknya, orang dekat-dekat dengan dirinya, majlis musyawarahnya ada orang saleh. Kalau seorang pemimpin penasehatnya adalah orang saleh, maka akan aman dan tenteramlah negeri itu. Sebaliknya, kalau sang penasehat adalah orang jelek, orang-orang jahat, maka negerinya pun akan menjadi jelek. Jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Li'ana in qayyada lahu julasa' غير صالحين حلك وأهلك الأمة. Kata Syekh, karena kalau majlis penasehat dari seorang pemimpin bukan orang saleh, maka akan hancurlah sang pemimpin itu dan juga menghancurkan umat. Wa yassara Allah lahu julasa'a salihin nafa'allahu bihi al-ummah. Fal wajib ala wali amr an yakhtar min julasa'i ahlul ilm wal iman. Kalau dimudahkan Allah, hendaknya seorang pemimpin memilih teman dekatnya, teman musyawarahnya seorang soleh. Kalau orang soleh, maka Allah akan memberikan kemanfaatan yang banyak untuk umat. Maka wajib atas walil amr memilihnya, memilih teman dekatnya adalah ahlul ilm wal iman. Wa kana sahabah radhiyallahu anhum al-qurra minhum hum ahlul ilm li'annahum la yatajawazun 10 ayat hatta yata'allamun ma fiha min al-ilm al-amal. Mereka para sahabat al-qurra, para penghafal, mereka tidaklah melampaui 10 ayat kecuali dia berhenti mempelajari 10 ayat itu. Setelah tahu ilmunya dan setelah itu mengamalkan, baru menambah. Lalu qala hadha ar-rajul kalam li Umar ghadaba radhiyallahu anhu ghadban hatta kada an yuhim bihi aw yadrabahu aw yabtash bihi. Ketika orang itu berkata kepada Umar dengan ucapan yang kasar seperti itu, Umar pun marah dengan marah yang marah sekali sampai hampir-hampir Umar akan menyerangnya. Akan menyerangnya, akan memukulnya atau memenjarakannya. Bin Hizam, Khur bin Qais, qala lahu. Ketika Umar akan menyerangnya atau mengambilnya orang itu, Khur, keponakan dari Uyainah itu tadi, berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabihi SAW, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Khur mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata kepada Nabi-Nya, khudil afwa, jadilah engkau sang pemaaf, wa'mur bil urfi, perintahkanlah orang untuk berbuat kebajikan, wa'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah orang jahil. Wah, orang ini adalah orang jahil. Fawaqafa indaha Umar walam yatajawaz zaha li'anna kana waqafan inda kitabillah radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Umar pun berhenti, tidak melanjutkan emosinya. Dia berhenti radhiyallahu anhu wa ardhah. Fawaqafa ma jaraba ar-rajul wa ma yabtash bihi li'ajl al-ayat allati tuliyat alayhi. Kalimat waqafa maknanya beliau tidak melanjutkan ingin memukul orang itu, tidak pula ingin menyerang orang itu, berhenti sudah, tidak melanjutkan setelah dibacakan ayat tersebut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Padahal dia Amir Mukminin, berkuasa. Tapi ketika dibacakan ayat, beliau berhenti. Wanzur ila adadi sahabah radhiyallahu anhum inda kitabillah la yatajawazun. Kata Syekh, lihat di hadapan kita semua. Mereka tidak melampauinya, tidak menentangnya. Idza qila lahum hadzaqallah waqafu ma'madan. Ketika disampaikan kepada mereka para sahabat tentang ayat Allah, maka mereka pun berhenti apapun keadaannya. Walaupun dia dalam keadaan marah, emosi, maka ketika dibacakan ayat, mereka pun tunduk dan berhenti. Faqalu ta'ala khudil afwa, jadilah engkau menjadi orang pemaaf. Ikhud ma'afa minan nas wa ma tayassar wa la tad. Apa yang kau lakukan untuk memberikan maaf kepada manusia, lakukan. Yang mudah kalian lakukan, lakukan. Jangan engkau menuntut hakmu. Karena mungkin ketika orang mendolimi kita, kita punya hak untuk membalasnya. Tapi kata Syekh, seorang yang khudil afwa tidak mengambil haknya. Wa qawluhu wa'mur bil 'urfi ay amara bima arafahu asyara wa arafa an-nas wa la ta'mur bil munkar wa la bi ghairi 'urf li anna al-umur salat. Ucapan wa'mur bil 'urf artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk mengajak orang, memerintahkan orang kebaikan apa yang di dalam syariat atau kebaikan menurut manusia. Kita ajarkan, kita perintahkan kepada orang untuk berbuat kebaikan. Baik kebaikan yang ada dalam syariat ataupun kebaikan di kalangan manusia. Wala ta'mur bimungkar. Artinya pula, tidak mengajak orang, memerintahkan orang untuk berbuat mungkar. Wala bighairi 'urf. Tidak memerintahkan orang kepada selain kebaikan. Perlu diketahui, al-umur salata aksam, bahwa kondisi tiga, ada tiga golongan. Yang pertama, munkar yajib nahi anhu. Yang pertama, munkar. Maka, ketika perkara itu adalah perkara munkar, yajib annahi anhu, wajib atas kita melarang perbuatan itu. Yang kedua, urf, kebaikan, kebajikan. Kalau urusannya kebajikan, yu'mar bihi, maka diperintahkan untuk melakukan itu. Yang ketiga, wa ma laisa bihadza wa la bihadza fa innahu yasqut anhu. Yang ketiga adalah bukan termasuk mungkar, tidak masuk pula dalam urf. Kalau kondisinya tidak mungkar, tidak urf, maka kita perintahkan untuk diam, tidak melakukannya. Walakin ala sabil nasihah, la yaqulu qawlan illa fi khair. Kata Syekh, akan tapi dalam rangka nasihat, maka janganlah seseorang berkata illa fi khair, kecuali pada ucapan itu ada kebaikan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasul telah memberikan nasihat kepada kita, man kana yu'min billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata kebaikan, aw liyasmut, atau kalau tidak, dia pilih berkata kebaikan atau diam. Wa amma qawluhu wa arid anil jahilin, dalam hadis yang utama yang sedang kita bahas tadi, telah dibacakan ayat wa'arid anil jahilin. Apa maknanya? Fal makna ana man jahila alayka wa tatawala alayka fa'arid anhu. Kalau ada orang jahat kepada kamu, atau berbuat jelek kepadamu, fa'arid anhu, tinggalkan. La sima idza kana iradu fa laysa dhullan wa khunu'an. Terlebih-lebih lagi, bukan karena engkau sedang tunduk padanya, atau karena bukan dalam rangka merendah ataupun tunduk kepadanya. Seperti misal Umar bin Khattab, iraduhu laysa dhullan wa la khunu'an. Umar ini meninggalkan orang itu, meninggalkan Uyainah, bukan karena Umar merasa rendah di hadapan Uyainah atau tunduk terhadap Uyainah, tidak. Tetapi karena perintah Allah, wa'arid anil jahilin. Fa waqadir ala an yabtis birrajul. Karena Umar waktu itu sebagai pemimpin, dia bisa menyuruh orang untuk menangkapnya. Lakin imtathala hadzal amr wa'arid anil jahilin. Akan tetapi Umar meninggalkannya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan wa'arid anil jahilin. Sekarang setelah ini Syekh ingin menerangkan kepada kita tentang apa itu jahil. Kata Syekh, wal jahil lahu ma'nayan. Jahil itu punya dua makna. Syekh ingin menerangkan kepada kita tentang apa itu makna jahil. Jahil itu punya dua makna. Yang pertama, ada menil bisyai. Itu ma'ruf di kalangan kita. Yang namanya jahil itu bisa jadi karena dia tidak punya ilmu sedikit pun, orang bodoh. Itu jahil. Jenis yang pertama. Atau yang mungkin kedua, as-syafih wa tatawul. Yaitu orang yang jelek, orang yang jahat. Itu namanya jahil. Makanya Quraisy yang menentang Rasul disebut jahil. Abu Jahal karena jeleknya perangainya kepada Al-Haq, maka dia disebut Abu Jahal. Kalimat jahil ini yang bermakna as-safih wa tatawul juga dipakai oleh orang Arab dulu. Artinya jahil, makna jahil, dua makna ini dari dulu sudah ada. Terbukti ucapan syair jahili. Ucapan syair jahili mengatakan ala la tajhalanna ahadun alaina, ala tajhalanna ahadun alaina, fanajhala fauqa jahli jahilina. Syair ini maknanya adalah seseorang pun padaku, janganlah seorang pun berbuat jahat kepadaku. Kalau itu terjadi, fanajhala fauqa jahli jahilina, maka aku akan membalas kejahatan itu lebih jahat daripada kejahatan yang telah mereka lakukan. Ini syair jahili Artinya kalau ada orang berbuat jahat kepadaku, maka aku balas melebihi kejahatan yang telah mereka lakukan. Syahidnya, kalimat jahil di sini bukan berarti ada ilmu. Bukan arti orang bodoh tidak punya ilmu, tetapi jahil di sini adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Kata syekh, hadza syair jahili. Syair ini adalah syair jahili. Artinya jangan dijadikan panutan. Jangan sampai kita jadikan panutan syair ini, karena tidak boleh kita melakukan melebihi perbuatan orang itu. Amal adabul islami fa innallaha yaqul. Adapun Islam, adab yang islami adalah seperti yang difirmankan oleh Allah, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan wala tastawi al-hasanu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada seseorang yang berbuat sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dia dengan yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah. Kalau ada di antara kalian permusuhan, ka'ana waliyul hamim. Maka kalau engkau lakukan seperti itu, idfa' billati hiya ahsan, ka'ana waliyul hamim. Seperti seorang saudara, teman dekat. Nah, insan bainahu wa baina adawah asa ilaika idfa' billati hiya ahsan, kata syekh. Kalau ada seseorang denganmu ada permusuhan, dia telah melakukan kejelekan kepadamu, idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Fa'idha dafa'ta billati hiya ahsan, kalau engkau membalasnya dengan kebaikan, fauran ya'tika thawab wal jazaa, maka Allah langsung akan membalasmu dengan pahala dan balasan. Wa qawluhu waliyul hamim ay qarib as-sadiq fi ghayah ma yakunu min as-sadaqah wal qurb. Artinya teman dekat, sahabat karib itu yang akan diperoleh olehmu ketika kamu idfa' billati hiya ahsan. Siapa yang berkata ayat itu ada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Huwa Allah Azza wa Jal muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Di hari kemarin dia menjadi musuh kita, akan tetapi dengan Allah yang menguasai hatinya, bisa saja Allah membalikkan hatinya. Ma min qalbin min qulubi bani Adam illa baina isbi'aini min asabi ar-Rahman Azza wa Jal yusarrihu kaifa yasha. Tidaklah qalbu bani Adam kecuali di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bisa jadi ada seseorang yang di hari kemarin menjadi musuh kita, di hari esok Allah rubah hatinya menjadi teman dekat kita. هذا الذي كان عدوا له ودافع بالتي هي أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة الصداقة. Ini contoh, mungkin saja di hari kemarin dia menjadi musuh, menjadi musuhmu. Ketika engkau membalasnya billatihi ahsan, maka orang itu bisa saja berubah yang dulunya menjadi musuh menjadi sahabat karib. Falhasil ana hadhil ayat al karima, khudil afwa wa amr bil urfil. Yang jelas, ayat yang tadi dibaca oleh Hur, Khudil Afwa wa'mur bil Urfi, kata Syekh, lama tuliat ala amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waqafa walam yaktishbir, walam yaktishbir rajul, walam ya'khudhu ala jahlihi. Ketika Umar dibacakan ayat ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti, tidak melanjutkan, tidak menangkap orang itu, tidak menghukumi orang itu, karena menganggapnya dia orang jahil. Fayan bagilana idha hasalat hadil umur kal ghadab wal ghaib an nudhakiru kitab Allah wa sunnah Rasulihi SAW. Oleh karena itu, kata Syekh bagi penutup, Syekh memberi nasihat, menjadi seharusnya bagi kita, kalau terjadi suatu keadaan yang menjadikan kita marah atau murka, hendaknya kita mengingat kitabullah atau sunnah rasulnya. Dalam rangka apa? Min ajal nasir ala hadihi. Dalam rangka agar kita menjalaninya jalan petunjuk yang Allah telah berikan petunjuk kepada kita. Wa min ajli alla nadhillu fa in tamassaka bi hadillahi fa inna Allah yaqul faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Berpegang teguhnya kita kepada ayat Allah, kepada sunnahnya, dalam rangka agar kita tidak tersesat. Karena barang siapa berpegang teguh pada petunjuk Allah, Allah telah menjamin dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya," barang siapa mengikuti petunjukku, "fala yadhillu wa la yashqa," maka dia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mengambil petunjuk-petunjuk Allah, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan dia mendapatkan kesesatan, tidak akan tersesat, tidak pula akan celaka. Wallah muwafiq. Demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kisah tentang Umar ibn al-Khattab ini semoga bisa menjadikan teladan bagi kita, agar kita bisa menjaga emosi kita, kita menjadi orang sabar, tidak mudah menjadi orang pemarah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Ustaz, bisa ditanyakan saran, Ustaz? Fadal. Ya Ustaz, kadang apa nasihat Ustaz pada yang kadang-kadang kita ini ada masa kita merasa semangat untuk terlebih ilmi dan kadang ada masanya kita putur. Jadi Ustaz, bagaimana nasihatnya Ustaz untuk kita terus enggak putur dan terus terlebih ilmi? Terus terus. Nah, putur termasuk manusiawi. Artinya manusia kadang jenuh, kadang bosan, itu manusiawi. Lah, yang jelek itu ketika kita futur, lalu berkawan dengan orang jelek, meninggalkan majelis-majelis ilmu, lalu terjatuh pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini yang kita takut. Oleh karena itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar, yang dinasihatkan juga oleh Syekh tadi, hendaknya kita bermajlis dengan orang-orang. Kalau Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab, sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk orang yang berilmu tinggi, masih merasa butuh terhadap, masih merasa perlu terhadap majlis saleh, majlis orang saleh, salihin, maka terlebih-lebih kita. Jika jatuh futur pada diri kita, maka harus kita punya majlis dari orang-orang saleh. Ketika kita jatuh futur, maka mereka yang datang kepada kita memberikan nasihat kepada kita. Dan tidak berlama-lama dalam futurnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, di masa PKP ini, kalau orang soleh nak datang kita itu ya sulit kerana perlu duduk di rumah. Jadi apa nasib Ustaz kalau kita ini duduk di rumah berseorangan dan ikhwah itu berada di jauh daripada tempat kita. Jadi adakah perlu ada social end seperti menelpon atau gimana? Nah, kembali ke aturan di sana. Kalau seandainya 1-2 orang boleh berkunjung, maka berkunjunglah ke temanmu untuk duduk, saling nasihat-menasihat, melepas rindu. Kalau itu mungkin dilakukan, lakukan. 1-2 orang, 3 orang, sesuai yang boleh, yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, lah ketika tidak bisa, maka alhamdulillah di zaman sekarang ini kita punya alat-alat yang bisa mendukung kelompok 2, 3, 6 orang untuk duduk, kadang kita melepas rindu, berbincang-bincang apa yang bisa memberikan semangat kepada kita. Nah, saling mengirim hadiah. Kalau mungkin itu dilakukan, bagus sekali. Ketika kita dalam keadaan futur, terus ada teman kita datang memberikan hadiah, entah itu makanan atau benda tertentu, subhanallah, semangat kita menjadi bangkit lagi. Ikhwan yang lain juga harus punya perhatian terhadap saudara-saudaranya. Ketika nampak saudaranya ada yang futur, berikan perhatian kepada dia. Berikan nasihat. Datangin kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, telepon. Atau WhatsApp, atau apalah, message. Kasih tahu dia. Dengan bahasa yang baik, insya Allah akan terlewati dengan selamat. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, baik. Kita cukupkan sampai sini dulu ya, Ustaz. Iya, khair. Cukup sholat dulu ya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.